kemarin belum selesai kita baca penjelasan tentang hinan ya. Ya, hinan ya. Ah, aman. Wa aman. Kemudian di antara zarfuz zaman adalah aman. Ah, hinan ya, tuh. Hinan wa huwa ismun li zamanin mubhamin. Hinan adalah nama zaman yang mubham, tidak tertentu, yang sering diterjemahkan di satu saat ataupun di satu waktu. Qara'tu hinan, saya pernah membaca pada satu saat, satu waktu. Bisa juga menunjukkan waktu tertentu ketika didhofahkan. Wa hina idja'a asy-syekh, qara'tu hina idja'a syekh, saya membaca ketika syekh telah datang. Qala ibn Anqa wa intisabuhu 'ala jihati ta'kid, kecil sedikit lagi. Qala ibn Anqa wa intisabuhu 'ala jihati ta'kidil ma'nawi li'annahu la yazidu 'ala dalalati 'amilihi wa amma ghayruhu fa nasbuhu bi taqdiri niyabatih 'anil masdar li'anna qawla kasirtu yawmayni aw sabahan ma'nahu sirtu sayran miqdara yawmayni aw sayran waqi'an fi sabah. Kata ibn Anqa, mansubnya hin itu di atas sisi ta'kid, penekanan makna, karena hin tidaklah menambah apa yang ditunjukkan oleh amilnya, tidak menambah makna yang ditunjukkan oleh amilnya, sekedar ta'kid karena mubham. Saya pernah membaca di suatu hari, di satu saat, ini hanya untuk mentakid bahwasanya dia pernah membaca nih. Karena tidak menambah di situ makna yang melebihi amilnya dari al-qira'ah. Adapun selainnya, selain hin, maka mansubnya dengan menakdirkan niabahnya, pengganti masdarnya. Karena ucapan musir tu yaumaini, saya berjalan selama dua hari atau sabahan di satu pagi, maknanya sirtu sayron miqdara yaumaini. Sirtu sayron miqdara yaumaini, saya melakukan perjalanan dengan perjalanan selama dua hari. Di sini nasabnya yaumaini itu dengan menakdirkan niabahnya, pengganti masdarnya. Begitu juga sobahan, sirtu sayron waqian fis sobah, sayron waqian fis sobah, ditakdirkan di situ penggantinya dari master. Dan seterusnya dari taraf zaman. Kalau sirtu aman, sirtu miqdara atau sayran miqdara amin. Wa aman, kemudian aman. Taqulu sirtu aman, engkau katakan sirtu aman. Sirtu aman, ini juga sama, sayran miqdara amin, ditakdirkan di situ pengganti dari master. Wa huwa muradifun lisanah, dan dia am adalah sinonim satu makna dengan sanah. Wa hiya thalathatun, dan sanah tahun itu ada tiga macam tahun. Al-ula syamsiyatun, tahun yang pertama adalah tahun syamsiyah. Yang menjadi patokannya adalah peredaran matahari. Walaha syuhurul ajam, dan tahun syamsiyah memiliki bulan-bulan ajam. Min Rumiyah, apakah bulannya bangsa Romawi, Persia atau Qibti. Wa ghairiha, dan selainnya. Wa 'alaiha hisabu a'yadi kuffari al-ajam, dan di atas tahun ini, tahun syamsiyah, terjadinya hisab, perhitungan hari-hari raya kufar ajam, seperti Nairuz, Mahrajan, Fisih. Ini nama-nama hari raya yang itu ditetapkan sesuai dengan tahun Syamsiyah. Bikasril fa dengan kasrah fa-nya fi famuh malatain, kemudian sad tanpa titik. Wahia salafu mi'ah akham satu nasituna yauman, dan tahun Syamsiyah itu jumlahnya adalah 365 hari. Waruba' dan seperempat hari. Ya, dua, satu hari 24 jam dibagi satu bagi empat, seperempatnya 365 tambah seperempat hari. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Fi ghairil farisiyah, pada selain tahunnya orang Persia. Wa mal farisiyah falaka sarfiha, adapun jumlah hari dalam satu tahun di sisi orang-orang Persia, falaka sarfiha, maka tidak ada pecahannya, sehingga jumlahnya 365 tanpa ada pecahan. Summiyat syamsiyatan li'anha ibaratun an dauratin min daurati syamsi fil abrojil isna'i asyara. Dinamakan dengan tahun syamsiyah karena ini merupakan ungkapan dari peredaran matahari yang katanya beredar pada 12 bintang. Wasaniyah Qamariyah, tahun yang kedua adalah tahun Qamariyah. Wa yuqalu laha Arabiyyatun awwaluhal Muharram, yang kedua bulan Qamariyah, dan dikatakan sebagai bulan Arab, awalnya Al-Muharram. Ya. Wa akhiruha Dzulhijjah, dan diakhiri dengan Dzulhijjah. Wa hiya 354 yawman, dan bulan ataupun tahun Qamariyah itu berisi 354 wa khumsu yaumin wa sudusu, ditambah lagi 1/5 hari dan 1/6, sekitar 8 jam lah, ditambah 8 jam orang, ditambah 8 jam koma lah, khumus 1/5 dari sehari berapa, ditambah lagi 1/6, ya sekitar 8 jam lebih ataupun koma. Jadi jumlah hari dalam tahun Qamariyah itu isinya 354 tambah 8 jam koma berapa menit. Fahiya duna syamsiyah, dan dia tahun Qamariyah itu jumlahnya atau jumlah harinya di bawah hari yang ada pada tahun Syamsiyah, selisihnya bi ahada asyara yauman, 11 hari lebih banyak tahun Syamsiyah. Tusamma ayyamal bayin, dan hari-hari ini, hari-hari selisih antara tahun Qamariyah dengan Syamsiyah, disebut dengan hari-hari al-bayin, yakni at-tafawutu bainas sinin, perbedaan antara tahun-tahun. Summiyat qamariyatan li'anna syuhuruha ala hisabi ru'yatin ala hisabi ru'yatih, disebut dengan qamariyah karena bulan-bulannya sesuai dengan hisab ru'yah ataupun perhitungan ru'yah, melihat hilal. Fi 'urfi syari', pada kebiasaan syariat. Wa hisabu sayrihi fi manazilihi fi 'urfi al-falak, dan perhitungan perjalanan bulan pada manzilah-manzilahnya, poros-porosnya, fi 'urfi al-falak, pada kebiasaan ahli falak, perbintangan, yang mereka mengerti dan mempelajari tentang bagaimana peredaran bulan. Wa salisah, kemudian yang ketiga, tahunnya disebut dengan tahun adadiyah. Tahun adadiyah, walaha ala asyuru al adadiyah, dan juga memiliki bulan-bulan yang al adadiyah, bulan-bulan adadiyah. Dan jumlah hari dari tahun adadiyah ini semuanya berjumlah 360, 360 yauman, 360 hari bila kasar tanpa ada pecahan. Dan di situ setiap bulannya dianggap 30 semua. 30 dikali 12 berarti 360. Ya, wa syahran, kemudian syahran. Taqulu la ukallimuka syahran. La ukallimuka syahran. Saya tidak akan mengajak bicara kepadamu selama satu bulan. Miqdara apa? Kalaman miqdara syahrin. Wa jam'uhu ashhur, jamak dari syahran adalah ashhur. Summiya bid'ah. Betul ya? Summiya bidzalika li syuhratihi. Betul itu ya? Disebut dengan syahr karena dia masyhur dan sangat jelas. Wa huwa qamari, dan dia, ini maksud di sini adalah bulan qamariyah. Syahran di sini bulan qamariyah. Wa yusamma al-hilali, disebut juga dengan al-hilali ataupun al-arabi, bulan arabi. Ayyamuhu thalathun aw tis'atun wa ishrun, hari-hari dari bulan arab ini ada yang 30, ada yang 29. Manupun fi urfi syar'i bi ru'yatil hilal, yang ini digantungkan pada kebiasaan syariat dengan melihat hilal. Wa ahlul falak yabda'una bil muharram faj'aluna kulla witrin 30 wa kulla syaf'in 29 illa dzul hijjah. Dan mereka ahli falak, orang yang pandai dalam perhitungan tentang peredaran bulan-bulan ataupun bulan dan matahari, memulai dengan Muharram dan menjadikan setiap yang witir, yang ganjil itu berisi 30 hari, dan menjadikan setiap yang genap isi harinya 29 hari kecuali Dzulhijjah. Ya, coba kita mulai itu dari pertama Al-Muharram. Ini kan witir kan. Kalau witir berapa sih harinya? 30. Habis Muharram apa? Safar. Ini kan genap. Berarti kalau genap berapa sih harinya? 29. Habis Safar apa? Rabiul Awal. Ini genap apa? Ganjil. Berarti sih berapa harinya? 30. Kemudian Rabiul Tsani. Ini genap lagi. Isinya berapa? 29. Setelah itu apa? Jumadal Ula berapa? Ini genap apa ganjil? Ganjil, berarti isinya 30 ya. Kemudian Jumada Tsaniyah, ini genap ya, berarti isinya 29 hari. Kemudian setelah itu apa? Hah? Rajab ganjil ya. Ganjil, berarti isinya 30 hari. Setelah Rajab apa? Sya'ban genap lagi 29. Setelah Sya'ban Ramadan ganjil, berapa kalau ganjil isinya berarti 30. Setelah Ramadan pasti hafal semua kalau Ramadan apa ini. Syawal, ya Syawal genap berarti isinya 29. Setelah Syawal Dzulqa'dah ini ganjil berarti 30. Dan terakhir Dzulhijjah, ini juga 30 dikecualikan. Meskipun genap dia 30. Itu. Meskipun genap tapi isinya 30 dikecualikan. Itu mudah untuk antum bisa mengetahui bulan ini isinya berapa dan berapa. Sudah diberikan dari apa? Diberitahukan bagaimana cara mengetahuinya oleh Ahlul Falak di sini. Jadi kalau Dzulhijjah bisa 29, bisa 30. Fa fi sanatil kabisa 30 wa fi ghairiha 29. Fa fi sanatil kabisa 30 wa fi ghairiha 29 di sini. Bukan 29. Dan di tahun kabisa itu Dzulhijjah isinya 30 hari. Ya. Ah, Dzulhijjah ini rinciannya. Tadi belum pas dikatakan 30, ada rinciannya. Dzulhijjah ini kadang bisa 30, kadang bisa 29. Di tahun kabisat itu isinya 30 hari. Tahun kabisat itu adalah tahun yang di situ harinya dalam satu tahun lebih banyak dari tahun-tahun biasa. Kalau tahun-tahun biasa isinya berapa tadi bulan tadi Hijriyah semuanya? 154 ya? Ya, 354 ya. Itu tahun biasa. Ah, tahun enggak bisa tambah 1. 355. 355 kalau tahun-tahun biasa 354. Ini tahun enggak bisa terjadinya setiap 4 tahun sekali. Untuk mengetahuinya katanya dibagi 400. Kalau tahun itu bisa dibagi 400 atau bisa dibagi 4, maka dia tahun kabisat. Kalau tidak bisa dibagi 400, hanya bisa dibagi 100, maka itu tahun-tahun biasa. Hari tahun kabisat itu ditambah harinya 1. Tadinya biasanya 29 jadi 30. Ya, seandainya tidak ditambahkan seperti ini, maka perhitungannya akan kacau. Ada tahun kabisatnya. Sehingga pada tahun kabisat itu isi hari dari Dzulhijjah itu ada 30. Kalau sekarang berarti tahunnya bukan tahun kabisat, tahun biasa. Tahun berapa sekarang? 439 ya. Jadi bagi 400 bisa enggak tanpa pecahan? Kalau ada pecahannya berarti tahun biasa. Kalau bisa dibagi 400 atau dibagi 4, maka dia tahun kabisat. Setiap 4 tahun itu. Kayak tahun kita 2000 yang udah mulai gitu. 2004, 2008, itu harinya semuanya 366 ya, 356 ya. Yang Masehi itu 60, biasanya 65 ya, berarti 66. Kalau Masehi nanti ada juga. Wa fi ghairi hadhihi as-sa'ati 29 khawahamsan wa sulusan. Oh iya. Illa al-hajjah. Ya. Ke situ. Jadi pada tahun kabisat itu Dzulhijjah isinya 30 hari, dan pada selain tahun kabisat isinya 29 hari, ditambahkan lagi 1/5 dan 1/6 hari, ya sekitar 8 jam koma lah. 1/5-nya dari 24, 1/6-nya dari 24, 8 jam koma, berapa menit? Wa syamsi wa lahu al-ashhur ar-rumiyah awwaluha tishrin. Saya enggak hafal ini. Dan bulan syamsiyah dia memiliki tahun, memiliki bulan-bulan Romawi. Yang pertamanya di bahasa Arabnya Tishrin. Tishrin itu Oktober. Tishrin ada dua. Tishrin al-awwal, Oktober. Tishrin al-thani, November. Awaluha Tishrin, awalnya dimulai dari Tishrin. Fakul witrin, ini juga cara menghitungnya ada juga. Fakul witrin wahidun wa thalathun. Setiap witir, setiap yang ganjil, isinya 31 hari. Dimulai dari Oktober. Bahasa diharapkannya menjadi Tishrin al-awwal. Wa kullu syaf'in thalathun, dan setiap yang genap itu isinya 30. Ilal kanun, kecuali kanun. Kecuali kanun. Kanun ada dua. Kanun al-awwal dan kanun tsani. Kanun awal Desember, kanun tsani Januari, Yanair. Kalau kanun ini semuanya isinya 31. Apakah kanun awal yaitu Desember atau kanun tsani Januari, Yanair? Fa'ahadun wa thalathuna mutlaqa. Maka kanun, kanun yang pertama Desember, kanun yang kedua Januari. Kalau Desember tetap Desember ya, tapi kalau Januari Yanair. Sar mutlaq, kanun itu isinya 31. Wasyubatu, fa'asyubat Februari. Bi'ihmali sinihi wa'ijamih, dengan titik shinnya ataupun tanpa titik. Syubat, subat itu Februari. Fafisana tilkabisah syubat itu isinya kalau enggak 28, 29. Nah, terjadinya penambahan itu pada tahun kabisat pada Februari. Kalau pada bulan apa, tahun Qamariyah, terjadinya kabisat pada bulan apa? Dzulhijjah. Fafisana tilkabisah di tahun kabisat yang terjadi setiap 4 tahun sekali, di tahun-tahun yang bisa dibagi 400 tanpa pecahan atau bagi 4. Itu isinya di tahun Kabisat bulan Februari 29. Isinya adalah 29. Wa fi ghairiha, dan di tahun-tahun biasa 28 wa ruba'. Isinya adalah 29 hari tambah seperempat hari. Kenapa seperempat hari? 24. Satu hari 24 jam dikali seperempat. 24 bagi 4 berapa? 6 ya. Berarti 6 jam ya kita. Wa adadi, kemudian tahun adadi, ayyamuhu salasuna mutlaqo, hari-harinya dalam setiap bulannya semuanya 30. Walaysa lahu syuhur makhsusah bi'ainiha, di sana tidak ada bulan-bulan tertentu yang dikhususkan. Semuanya 30 semua. Enggak tahu yang dipakai di mana ini, ada di. Wa usbu'an, kemudian ya ini belum dibaca ya. Ah, tadi belum dibaca ya. Bismillah. Qala al-musan. Wa usbu'an, nahwu i'takaftu usbu'an wa yuqalu sabat. Tasmiyatu bi ismi awwali ayyamihi 'ala al-ashah wa yuqalu lahu jama'atu wa yuqalu lahu jama' wa yuqalu lahu jum'atun tasmiyatu lahu bi akhir ayyamihi. Wa sa'atan nahwu sirtu sa'atan wa hiya tutlaqu 'ala al-falikiyati wa 'ala qad wa hiya tutlaqu 'ala al-falakiyah wa 'ala qadri halbishatin wa 'ala lahdatil latifati wa mithla hadha al-madhkurati ma ashbahaha wa 'lam anna hadhihi al-amthilata minha ma huwa thabitu at-tasarrufi wal-insirafi ka yawmin wa lailatin wa minha ma huwa manfiyu at-tasarrufi wal-insirafi nahwu saharin idza kana dhurfan li yawmin bi ainihi fa innahu la yunawwan li adami insirafihi wala tafarukihi dhurf wala tufarikuhu dhurfiyatu li adami tasarrufihi wa minha ma huwa thabitu at-tasarrufi manfiyul insirafi nahu hudwatan wa bukratan alamaini kila wa kadza atamatan idza urida biha muayyanun fa innaha tasiru alaman fayamtani usurfuha fayamtani usurfuha qala ibnu anqawa huwa wajihun wa minha ma huwa thabitu insirafi wa manfiyu tasarrufi nahwu subahan wa masaan wa baqiya qismun khamisun wa huwa dharful mabniyul ladzi la tasarrufa lahu ka idz wa idza wa qad yudafu ila idz ismu zamanin nahwu yawma idin wa ba'da idh hadaitana wa kasobahin wa masain wa kasobaha wa kasobaha masa'a bitarkibi wa yawma yawma qot li zamanil ma wa yawma yawma wa qotu li zamanil madi wa ibadun lil mustaqbali ghaliban wa awdha lil mustaqbali ghaliban wal madi qalilan wa yulazimani annafyu wa mundu wa mud wa yulazimani nafya wa mundu wa mud wal an wa amsi in kana dharfan lil yaumi alladhi qabla yaumik wal muradu bil mutasarrif ma yustamal dharfan wa ghairu dharfin kaayyaku mubtada'an aw fa'ilan aw maf'ulan aw mudhafan ilayh kayawmin wa syahrin wa bi ghairil mutasarrifi ma lazima dharfiyatu aw shibhuha wa huwal jaru bimin wa dharful makan. Kemudian di antara dharful zaman adalah usbu'an. Apa artinya usbu'an? Sepekan gitu ya. Satu pekan. I'tikaftu usbu'an, saya i'tikaf selama sepekan. Berapa hari? 7 hari. Wa yuqalu sabtun. Dan terkadang dikatakan sabtun, satu sabtu. Tasmiyatan lahu bismi awwali ayyamihi 'ala al-ashah. karena menamakan sesuatu dengan nama awal harinya. Dan ini yang sahih, bahwasanya awal hari adalah Sabtu. Takaftu sabtan, Sabtu maksudnya sepekan, awalnya Sabtu. Wa yuqalu lahu jum'atun, dan terkadang dikatakan Jum'ah, satu Jum'at. Tasmiyatan lahu bi akhiri ayyami, sebagai bentuk penamaan dengan akhir harinya. Kadang Jum'atan, kadang sabtan. Wa sa'atan, kemudian sa'ah. Nahu contohnya sirtu sa'atan, saya berjalan sa'ah. Awahiyya tutlaku alal falakiyah, dan dia dimutlakan, digunakan kepada makna falakiyah, yaitu jam maksudnya. Satu jam, ya, ini juga jam berdasarkan perhitungan falak, peredaran bintang-bintang. Wa ala qadri halbisyatin, dan juga kadang digunakan sa'ah itu seukuran lamanya memerah apa? Kambing, memerah kambing, susu kambing. Wa ala lahdha al-lafdhiyah, dan juga terkadang digunakan untuk lahdha, saat yang latifah, sangat sebentar, sesaat gitu. Wa mithlu hadhihi al-madhkurati ma ashbahaha, dan semisal apa yang disebutkan ini dan yang semisalnya. Wa'lam anna hadhihi al-amthilata minha ma huwa thabitu at-tasarrufi wal insirafi ka yaumin wa lailah. Ketahuilah bahwasanya di antara contoh-contoh ini ada yang dia thabitu at-tasarruf, bisa bertasarruf, bisa menerima insiraf, bisa menerima tanwin. Ada yang bisa bertasaruf, tidak hanya dia digunakan dalam satu pemakaian, tapi beberapa penggunaan. Tidak mesti digunakan sebagai zaraf. Ada yang dijadikan mubtada ataupun maf'ul ataupun yang lainnya, itu sabitu tasaruf ataupun insiraf, bisa menerima tanwin. Seperti yaum, lailah. Yaum dan lailah bisa tasaruf, bukan hanya bisa digunakan sebagai dhorof, bisa digunakan juga sebagai mubtada, maf'ul, dan yang lainnya. Dan juga bisa ditanwin, yaumun, yauman, yaumin. Begitu juga lailah. Wa minha ma huwa manfiyyu tasarrufi wal insirafi. Dan di antara dhorof, ada yang dia tidak bisa bertasarruf, dan juga tidak bisa menerima sarf, tanwin. Seperti sahara. Sahara. Idza kana dhurfan li yawmin bi'ainihi, jika dia dijadikan sebagai dhurf, keterangan waktu untuk hari tertentu. Sahara, di waktu sahur tertentu. Maka dia tidak bisa bertasarruf. Tidak juga bisa menerima tanwin. Ya Allah. Fa innahu la yunawwal li'adami insirafihi wa la tufariqhu dhurfiyatu, maka dia sahara, ketika dimaukan dengan sahara untuk waktu sahur tertentu, tidak bisa dia ditanwin karena tidak bisa, ataupun karena dia ghairu munsharif. Apa di sini illahnya ghairu munsharif? Hah? Adil dengan apa? Dengan alamiyah, adil dengan alamiyah. Wala tufariquhu adzarfiyah, dan dia tidak ditinggalkan oleh makna dzarfiyah. Mesti ketika itu maknanya dzarfiyah. Li'adami tasarrufih, karena ketika itu, yaitu ketika dia digunakan untuk mana tertentu ataupun waktu sahur tertentu, tidak bisa dia bertasarruf. Wa minha ma huwa thabitu tasarrufi manfiyul insirafi, di antaranya, di antara dzaraf juga ada yang dia thabitu tasarruf, bisa bertasarruf tapi manfiyul insiraf, tidak bisa munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Seperti ghudwata wa bukrata alamaini, ketika dijadikan sebagai alam. Ya, sudah kita lewatkan, dibuka kembali. Qila wa kadza atamah, dan juga yang mengatakan demikian pula atamah, idza urida biha muayyan, apabila dimaukan dengan atamah adalah waktu tertentu. Fa innaha tasiru alaman fa yamtani' sarfuha, maka dia menjadi alam sehingga dia terhalang dari sarf. Qala Ibnu Anqa wa huwa wajih, kata Ibnu Anqa ini adalah ucapan yang lurus, benar. wajih muwajjah. Wa minha ma huwa thabitul insirafi man fi tasarruf, di antara dzaraf ada yang dia thabitul insiraf, bisa munsharif, tapi man fi tasarruf tidak bisa bertasarruf. Beda ya, kalau insiraf tanwin, kalau tasarruf tadi penggunaannya. Nahu sabahan, sabahan di sini jelas munsharif, masaan, tapi dia tidak bisa bertasarruf. Tidak bisa digunakan untuk penggunaan selain ini katanya. Wa baqiya qismun khamis wa huwa dzaraf, dan masih tersisa macam yang kelima, yaitu adzarful mabni, dzaraf yang mabni. Alladzi la tasarrafa lahu, yang dia tidak bertasarruf, seperti iz, iza. Iz dan iza ini adalah dzaraf yang mabni karena ada keserupaan dengan huruf. Wa qad yudhafu ila iz ismu zamanin, dan terkadang diidhafahkan kepada iz isim zaman, seperti yaum, yauma iz, yauma iz, di sini disandarkan kepada iz isim zaman. Juga ba'da, pada contoh ba'da iz hadaitana, ba'da iz, di sini ba'da diidhafahkan kepada iz. Dan seperti juga yang mabni sabaha masa'a, ditarkib, dengan ditarkib mabniul juz'aini, bagian atau dua bagian ini mabni di atas fathah. Kemudian juga yauma yauma, setiap hari maknanya, sabaha masa, setiap pagi dan sore. Wa qattu, qattu yang sering diterjemahkan sama sekali gitu ya, li zamanil madhi, untuk waktu yang telah lampau. Qattu ini penggunaannya hanya untuk waktu yang lampau, seperti lam, apa, akul qat, misalnya saya belum makan sama sekali, qattu, ini kan untuk lampau. Ma zahaba Muhammadun ila as-suqi qat, misalnya. Wa awdha, kemudian awdha, kalau awdha maknanya abadan, selamanya. Lil mustaqbali ghaliban, kalau audo digunakan untuk masa yang akan datang. Wal madhi, dan juga digunakan audo untuk waktu yang telah lampau, tapi qalil, sedikit. Umumnya digunakan audo untuk yang akan datang. Wa yulazimani, dan keduanya qad, qad dan audo itu menetapi nafi, harus dia datang dalam konteks nafi semua. Seperti lam usahib Zaidan audo. Kalau misalkan dia diidhofah, kalau dia tidak diidhofahkan berarti dia mabni dasma audo. Kalau diidhofahkan dia munsharif, seperti ba'du, qablu. Audo al-awidin misalnya. Jadi qad dan audo itu melazimi nafi. Enggak boleh didatangkan dalam konteks itsbat. Wa mundhu dan mudh, wal ana dan al ana, wa amsi in kana dzarfan lil yaumi alladzi qabla yaumik. Amsi juga termasuk isim yang mabni apabila dia digunakan sebagai dzaraf untuk hari alladzi qabla yaumik, yang sebelum harimu ini, ya, kemarin hari Senin misalkan. Apa contohnya? Zahabtu ila as-suqi amsi, yang kemarin Senin. Wal muradu bil mutasarrif ma yusta'mal dhurfan wa ghayra dhurfin kan yaqa'a mubtada'an aw fa'ilan aw maf'ulan aw mudhafan ilayh. Dan yang dimaksud dengan mutasarrif adalah apa yang dia digunakan sebagai dhurf ataupun bukan dhurf. Kalau sebagai dhurf mansub, kalau bukan dhurf ya kadang masuk kadang tidak. Kanya qa'a, seperti kalau dia jatuh sebagai mubtada. Ya. Au fa'ilan, atau sebagai fa'il. atau maf'ulan atau sebagai maf'ul atau mudhafan ilaih ataupun mudhaf ilaih seperti yaum, syahr. Wa bi ghairi al-mutasarrif, dan yang dimaksud dengan ghairul mutasarrif tidak bisa bertasarruf adalah ma lazima dzarfiyah, apa yang dia menetapi dzarf saja. Ma lazima dzarfiyah atau syibhaha ataupun melazimi yang menyerupai dzarf, yaitu al-jar. Dia jar dengan min. Wa dzarful makan. Dzarful makan ya. Silakan dibaca. Mau ganti apa lagi? Dzarful makani huwa ismun limakanil mansubi bitakdiri fi nahwu amama wa khalfa wa quddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hida'a wa tilqa'a. Hadhihi thalathatu ma'naha wahidun wa thumma wa huna wa jami'u asma wa thamma wa huna wa jami'u asma'iz zamani taqbalu nasba ala dzarfiyyati la fawqa fi dzalika bainal mukhtasso بين المختص منها والمعدود المبهم. قال الشارح: وظرف المكان مفعل من الكون هو اسم المكان المنصوب بالرفع نعت لاسم ونسبه باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه على نحو ما مر في ظرف الزمان بتقديري معنى في الدالة على الظرفية. وقد ذكر منه المصنف أيضا عدة أمثلة نحو أمام بفتح الحمزة وهو بمعنى قدام. تقول جلست أمام شيخي وإعرابه جلست فعل وفاعل أمام ظرف مكان مفعول به وعلامة نصبه فتح آخره وشيخ مضاف إليه وخلف وهو ضد أمام. تقول صليت خلف المقام وقدام وهو مرادف لأمام. تقول مشيت قدام الأمير ووراء وهو بمعنى خلف. تقول قعدت وراء الحجر. وقد تأتي بمعنى قدام نحو قوله تعالى وكان وراءهم ملك. وفوق وهو المكان العالي نحو جلست فوق المنبر. وتحت وهو ضد فوق نحو جلست تحت الميزاب. وعند وهو لما قرب من المكان تقول جلست عند زيد أي قريبا منه. وفي شرح بانت سعاد لابن هشام ما لفظه عند اسم لمكان حاضر أو قريب. فالأول نحو فلما رآه مستقرا عنده. والثاني ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد يكون الحضور والقرب معنويين نحو قال الذي عنده علم من الكتاب ونحو ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. وقد تفتح فأوه وقد تضم ولا تقو إلا منصوبة على ظرفية أو مخفوضة بمن. وعنها الغز الحريري بقوله وما منصوب أبدا على ظرفية ولا يخفضه شيء سوى حرف. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقديره في نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء. وهذه ثلاثة معناها واحد. وثم وهنا وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. Isi makan isim makan. Zarful makan adalah isim makan yang mansub. Zarful makan adalah isim makan, nama tempat yang mansub, dengan menakdirkan makna fi juga. Contohnya amama, khalfa, qudama dan seterusnya. Dan tiga lafaz ini yaitu iza'a, hiza'a dan tilqa'a maknanya sama, di depan. Wa sama, kemudian sama. Apa sama maknanya? Ya, hunak, wa huna. Dan seluruh isim-isim zaman menerima nasab sebagai dzarf, tidak ada bedanya dalam masalah ini antara yang mukhtasnya ataupun yang ma'adudnya ataupun yang mubhamnya. Wa dzarful makan, kita lihat syarahnya. Wa dzarful makani maf'al min al-kaun. Dzarful makan, al-makan adalah wazan maf'al, diambil dari kata al-kaun. Makan dari al-kaun. Huwa ismul makanil mansubu, dia dzarful makan adalah isim makannya mansub. Bi rafa', dengan merafakan al-mansub, al-mansubu. Na'atun lismin, dia na'at bagi isim. Ismul makani al-mansubu. Wa nasbuhu bil lafdhi dal 'ala al-ma'na al-waqi' fih. Dan nasabnya dzarfu al-makan adalah dengan lafaz ataupun dinasabkan oleh lafaz yang menunjukkan kepada makna yang terjadi padanya. Ya, seperti yang kita lewatkan pada dzarf zaman sama. Lafaz yang menunjukkan kepada makna yang makna itu terjadi padanya di tempat itu. Ala nahwi ma marra fi dzarfi zaman, seperti apa yang kita lewatkan pada dzarfu zaman. Sama. Cuma bedanya kalau zaman itu maknanya itu terjadi pada waktu, kalau ini pada tempat. Bi taqdiri ma'na fi, dengan menakdirkan ma'na fi. Ada lati ala dzarfiyah, yang menunjukkan kepada dzarf, keterangan tempat. Wa qad dzakara minhu al-musannif aidan 'iddat tamthilah. Dan al-musannif menyebutkan di antara dzarfu al-makan beberapa contoh, yaitu amama bi fathil hamzati, dengan fathah hamzah, amama. Ya. Bukan dikasrah, kalau dikasrah imam jadinya. Wa huwa bi ma'na qudama, dan dia amama bermakna qudama, di depan. Taqul jalasu amama syekh, jalasu amama syekh. Ya Rabbnya jalasu fi'lun wa fa'il, amama zarfu makanin maf'ulun fih, wa alamatu nasbihi fathu akhiri wa syekh mudhufun ilaih. Wa khalfa wa huwa diddu amam. Ya, khalfa adalah lawan dari amama. Di sini kalau dibuang idhofahnya mungkin mamni somma ya, diddu amamu. Kalau diidhofahkan maka dia mu'rab. Seperti qablu. Taqul salaitu khalfal maqami, saya salat di depan ataupun di belakang maqam, maqam Ibrahim. Wa qudama wa huwa muradifu, muradifun li amam, dan qudama adalah satu makna dengan amama. Taqul masyaitu qudamal amir, saya berjalan di depan amir, pengawal. Wa waraa, khalfa tadi betul ya. Wa wara'a huwa wa huwa mabniyu bi ma'na khalfa. Wa wara'a maknanya khalfa. Taqul qa'atu wara'al hajar, saya duduk di belakang batu Hajar Aswad. Wa qad ta'ti bi ma'na qudama, nahu qawli ta'ala wa kana wara'ahum malik. Dan terkadang wara'a itu bermakna qudama, di depan bukan di belakang. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan adalah di belakang mereka, bukan di depan mereka. Ini kisahnya Khadir dengan Nabi Musa. Ya, ketika Khadir melobangi satu perahu milik anak yatim ya, ataupun milik orang yang sangat miskin, yang dia ma'isyahnya adalah dengan mencari ikan. Maka untuk menyelamatkan perahu tadi dilubangi. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu berbuat demikian, disebutkan wa kana wara'ahum malik. Ya. Di sana ada raja yang zalim, suka mengambil perahu-perahu yang masih bagus. Jadi semuanya kudama dan di hadapan mereka. Seperti kalau waro'a juga di belakang, bisa difahami ya, tetap ya. Di belakang mereka ada. Ya. Bisa juga di sini dibawa makna kudama. Nanti di depan mereka ada, ya kan belum datang. Nanti bentar lagi berdatang merekanya, pengawal-pengawal Maliknya, bentar lagi datang, ya kan? Berarti di depan. Wakana waro'ahum Malik. Di hadapan mereka ada raja yang sebentar lagi akan mengirimkan ya para petugasnya untuk merampas perahu-perahu yang bagus. Wa fauqa, wa fauqu wa huwa al-makanul 'ali. Fauqa adalah al-makan al-'ali, tempat yang tinggi. Contohnya jalasu fauqa al-mimbar. Ya, artinya jelas ya. Wa taht. Ya, wa tahtu wa huwa diddu fauq. Taht adalah lawan dari fauq. Contohnya jalasu tahtal mizab. Apa mizab? Saya belum ngecek. Saya duduk di bawah mizab. PR. Wa inda, kemudian inda wa huwa lima qaruba minal makan. Inda itu maknanya adalah menunjukkan apa yang dekat dari tempat, menunjukkan tempat yang dekat. Taqulu jalasu inda Zaidin, saya duduk di sisi Zaid, dekat dengan Zaid maksudnya. Saya duduk dekat dengan Zaid. Ay qariban minhu, maknanya qariban minhu, dekat dengan Zaid. Wa fi syarhi banat su'adu, dalam syarah qasidah, sepertinya nama qasidah yang judulnya banat su'adu, dalam syarah sebuah qasidah ataupun syair yang judulnya banat su'adu oleh Ibnu Hisham, di situ dijelaskan dari beliau ma lafdhu, yang mana lafadznya inda ismun limakanin hadir, kata Ibnu Hisham, inda ismun, nama limakanin hadir, untuk tempat yang hadir, ya hadir, ataupun qarib ataupun dekat ya. Kalau dikatakan indi kitabun, ya ada makanya ataupun kitabnya ada ya. Kalau misalkan li belum tentu ada, tapi kalau indi ada kitabnya. Indaka kitabun atau indaka qalamun, apakah di sisimu ada? Ada tempat, kalau enggak ada ya, biasanya digunakan selain inda. Apa biasanya? Ladaya. Ladaya. Atau untuk makan yang, atau untuk tempat yang dekat. Isim tempat hadir, yang hadir, ataupun nama tempat yang dekat. Fal awwalu, maka yang pertama untuk menunjukkan tempat yang hadir. Falamma ra'ahu mustaqiran indah, tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu ada, menetap, indah di sisinya. Tuh. Ini makan yang hadir. Wasan yang kedua untuk menunjukkan qarib, dekatnya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya. Ya, melihat Jibril nazlatan ukhra, di tempat yang dekat, 'inda, dekat sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Di sini ada surga, tempat tinggal. Waqad yakunu al-huduru wal-qurbu ma'nawiyaini, ma'nawiyaini, dan terkadang kehadiran dan kedekatannya itu sifatnya maknawi, bukan hissi. Kalau tadi kan hissi semua. Seperti tadi, jalasu inda Zaid. Kedekatannya hissi, bisa dilihat dengan indra. Kadang maknawi, difahami dengan akal ala maknawi. Contohnya, qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata orang yang indahu, di sisinya ada ilmu dari alkitab. Kalau dari atau dengan hissi enggak bisa kita melihat ilmu. Mana ilmunya, enggak kelihatan. Dipegang enggak bisa. Iya. Ini maknawi. Indiahnya maknawi. Contoh yang lain, rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, ibnili, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah gedung surga, di surga. Wa qad tuftahu fa'uhu, dan terkadang fa'nya yaitu apa? Ain fiilnya atau an fiilnya. Huruf pertamanya di fathah apa berarti? Ya anda. Dan terkadang dhammah itu jarang. Unda. Wala taqa ila mansuba, dan inda tidaklah jatuh kecuali mansub sebagai dhorf. Ya, au mahfudhah bi min ataupun dikhafadkan dengan min. Ah itu. Jadi penggunaan inda itu mesti dia mansub sebagai dhorf ataupun dia dikhafadkan dengan min, sudah. Wa anha, dan tentang inda ini Al-Hariri membuat teka-teki dengan ucapannya dalam syair. Wa ma mansubun abadan ala dhorfi wa la yakhfadu syai'un siwa harfi. Ini. Siwa harf ini. Ataupun ini dikasar untuk menyesuaikan sebelumnya. Apa itu? Kalimat yang mansub terus sebagai dhorf dan tidak bisa dihafadkan kecuali oleh satu huruf. Apa itu jawabannya? Inda. Bisa ya. Baru lewat. Kalau gak bisa ngantuk. Coba ditanya. Srof. Apa Srof? Jawabannya Srof. Apa kalimat yang dia selalu mansub sebagai dhorof dan tidak bisa dihafalkan kecuali oleh satu huruf? Apa jawabannya Srof? Hah? Gak tahu kan? Padahal mudah. Sudah di alam lain. Qala asy-syarih alaihi rahmatullah wa qaul 'amati dhahabat ila indahu lahnun intaha wa qad taridu bi ma'na az-zamani ka qawlihi alaihi salatu wassalam innama as-sabru 'inda sudmatil ula wa ma'a bi fathil 'aini ومع الفتح العين وربيعة تسكنها وهو اسم لمكان الاجتماع نحو جلست مع زيد أي مصاحبا له ولهذا يخبر بها عن الذوات نحو والله معكم وقد تأتي لتمام الاجتماع نحو جئتك مع العصر وهي من الظروف العادمة التصرف وإذاء بكسر الحمزة وهو بمعنى مقابل نحو جلست إذاء الحجر الأسود بمعنى مقابله وحذاء بكسر الحاء المهملة بعدها وحذاء بكسر الحاء المهملة بعدها ذال وبعدها ذال معجمة بمعنى مقابل أيضا وقيل بمعنى قربت منه فنحو جلست حذاء زيد أي مقابله أي قريبا منه وتلقاء بكسر التاء بمعنى مقابل نحو قوله تعالى ولما توجه تلقى مدين أي مقابل مدين وهذه الثلاثة أي الأخيرة وهذه الثلاثة الأخيرة أي الأخيرة معناها واحد وهو مقابل وثم بفتح الثاء المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد في محل نصب على الظرفية كما مر في باب اسم الإشارة وهنا بضم الهاء اسم إشارة للمكان القريب وبفتحها وكسرها مع تشديد النون للمكان البعيد كما مر وقد تأتي للزمان ومما يأتي للزمان والمكان من الظروف قبل وبعد وجميع أسماء الزمان معرفة كانت أو نكرة محدودة كيوم وشهر أو غير محدودة كحين وزمان تقبل النصب على الظرفية بتقدير fi mutlaqan min ghairi taqidin bi syai wa la farqa fi dhalika ay fi qabulha an nasba bainal mukhtass minha bi wasfin aw idafatin aw ta'rifi bi al aw ta'rifin bi al wal ma'dud wa huwa ma dalla ala adad wal mubham qala ar-radi wa huwa ma la hadda lahu yasuruhu ma'rifah yahsuruhu ma'rifatan kana nakira kahinin wa zamanin wal hinu wal zamanu thumma bayyana al musannifu كل واحد من الثلاثة فقال ونعني بالمختص من الظروف الزمنية ما يقع جوابا لمتى الاستفهامية نحو يوم الخميس أو اليوم ونحوهما يوم الخميس أو اليوم أو اليوم ونحوهما فإنك إذا سألت متى تسير صلح أن تقول أسير يوم الخميس أو اليوم أو الليلة أو نحو ذلك أو نعني بالمعدود منها ما يقع جوابا لك لكم الاستفهامية فقط كالأسبوع والشهر فإذا قيل لك كم اعتكفت فإنك تقول مجيبا أنه اعتكفت أسبوعا أو شهرا أو عاما ونعني بالمبهم منها ما لا يقع جوابا لشيء منهما ويدل على قدر من الزمان غير معين فالحين والوقت تقول ابتداء من غير سبق الاستفهام بمتى ولا بكم جلست حينا أو ساعة ووقتا وقد مر أن نصبه على جهة التوقيت المعنوي لأنه لا يزيد على دلالة الفعل وقضية عطف وقول العامة ذهبت إلى عندي إلى عندي لحن انتهى وقد ترد بمعنى الزمان dan ucapannya orang awam ذهبت إلى عندي atau إلى عنده ini adalah lahan kekeliruan karena di sini dijarkan عند oleh إلى itu tidak boleh yang benar hanya عند bisa dijarkan oleh min waqad taridu bi ma'na zaman dan terkadang dia inda datang dengan makna zaman dengan makna waktu bukan apa tempat ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamas sabru 'inda shadmatil ula tidak lain sabar ataupun sabar itu mendapatkan pahala 'inda shadmatil ula mendapatkan pahala dan terpuji inda sodmatil ula di saat benturan pertama dari musibah kalau sudah lama sih sabar ya gak berguna, gak dapat pahala semua juga kita kalau sudah lewat musibah lama ya sudah lupa di sini inda bermakna apa? Zaman innama sabru inda sodmatil ula tidak lain kesabaran itu dipuji dan mendapatkan pahala inda sodmatil ula ketika pada benturan pertama dari musibah. Maknanya apa? Zaman. Wa ma'a kemudian ma'a bi fathil ain wa rabi'ah. wa Rabi'atu tusakkinuha wa huwa ismun li makanil ijtima' ma'a dengan fathah ain dan qabila Rabi'ah satu suku dari suku Arab ya tusakkinuha man sukun ma' wa huwa ismun li makanil ijtima' ma'a adalah nama tempat berkumpul nama dari tempat perkumpulan manusia nahu jalastu ma'a Zaid ay musahiban lah contohnya jalastu ma'a Zaid saya duduk bersama Zaid ay musahiban lah yakni dalam keadaan bertemankan Zaid walihada yukhbar biha anizzat oleh karenanya bisa dikhabari dengan ini dengan ma'a untuk zat bisa dikhabari dengan ma'a untuk zat wallahu ma'akum Allah subhanahu wa ta'ala ma'akum bersama kalian waqad ta'ti li zamanil ijtima' dan terkadang ma'a datang untuk waktu perkumpulan menunjukkan waktu perkumpulan waktunya bukan tempat ya, kalau tadi makan ijtima' ya, yang pertama dan terkadang ma'a datang untuk menunjukkan zaman al-ijtima' waktu berkumpul jituka ma'al asri saya datang bersamamu bersama asar maksudnya di waktu asar bersama waktu asar bukan menunjukkan apa ijtima' dalam makan tapi apa dalam waktu itu ma'a kadang menunjukkan ijtima' dalam makan tempat terkadang menunjukkan ijtima' dalam apa waktu wahya minaz zuruf al-adimah at-tasarruf dan dia ma'a adalah termasuk dzaraf yang tidak bisa bertasarruf wa iza'a iza'a bi kasril hamzah dengan kasrah hamzah wa huwa bi makna muqabil dan dia bermakna muqabil perhadapan nahu jalasu iza'al hajar al-aswadi bi makna muqabil saya duduk di hadapan ataupun berhadapan dengan al-hajar al-aswad dengan makna muqabil menghadapnya menghadap kepada Hajar Aswad mana yang muqabil menghadap perhadapan wa hidha'a hidha'a bi kasril ha dengan kasrah ha al-muhmalah tanpa titik ha-nya wa ba'daha zal dan setelah ha-nya zal mu'jamah dengan titik bi makna muqabil sama juga mana yang muqabil wa qila bi makna qarubat minhu terkait ada juga yang mengatakan maknanya itu dekat dengannya. Ya bisa qarubat atau qarubtu minhu. Nahu jalastu hidza Zaidin saya duduk hidza Zaid yakni muqabiluh berhadapan dengan Zaid dekat dengannya. Wa tilqa'a tilqa'a yuk bi kasrita dengan kasrah ta'nya di makna muqabil dengan makna muqabil juga nahu qouli ta'ala walamma tawajjahatil qa'a madyan tatkala Musa tawajjah berjalan tilqa'a yakni muqabil menghadap ke arah Madyan menuju ke arah Madyan wa hadhihi athalathatu ila akhirah ma'naha wahid tiga kalimat ini iza'a hidza'a tilqa'a maknanya satu wa huwa muqabil itu muqabil ya. Menghadap ya. Ataupun apa yang semisal itu ya kadang di depan juga wa sama kemudian sama bi fathit ta dengan fathah ta ya bukan bomma kalau sumah huruf atof sama di sini dia dzaraf isim sama dengan fathah ta-nya al musallasa dengan titik tiga ismu isyaratin adalah isim isyarah lil makanil ba'id untuk tempat yang jauh maknanya hunaka di sana fi mahalli nasbin ala dzarfiyah pada mahalnya nasab sebagai dzarf mabni ala fath fi mahalli nasbin mabni wa azlafna thammal akharin kama marra fi bab ismi isyarah sebagaimana yang telah lewat pada bab ismi isyarah wa huna huna bi dhammil ha dengan dhamma ha-nya ismu isyaratin lil makanil qarib isim isyarah untuk tempat yang dekat wa bi fathiha wa kasriha ma tashdid boleh pula huna dengan fathah dan kasrah tapi dengan tashdid hanna hinna dengan tasydid nunnya. Lil makanil ba'id, untuk tempat yang jauh. Hanna, hinna, maknanya untuk tempat yang jauh hunak. Kama marra, sebagaimana yang telah lewat dalam bahasa isim isyarah. Waqad ta'ti li zaman, dan terkadang huna itu datang untuk menunjukkan keterangan waktu bukan tempat. Itu. Wa mimma ya'ti li zaman wal makan min adh-dhuruf, kemudian juga di antara dhorof yang datang untuk zaman dan makan dari dhorof qabl dan ba'd. Ini datang terkadang untuk menunjukkan keterangan waktu, terkadang untuk menunjukkan keterangan tempat. Apa contohnya qabl yang menunjukkan keterangan waktu? Jitu misalkan, jituka qabla al-asr. Jituka qabla Muhammad. Ya. Itu menunjukkan apa? Keterangan apa? Qabla al-asr waktu ya. Kalau yang keterangan makan apa? Keterangan tempat. Bisa enggak jalastu? Apa? Jalastu amama Muhammadin wa qabla Zaid. Ya. Maksudnya sebelum tempat, sebelum Zaid. Wa jami'u asma'i zaman ma'rifah, dan seluruh nama-nama zaman itu ma'rifah. Seluruh nama-nama zaman ma'rifah. Belum selesai. Seluruh nama-nama zaman ma'rifatan kanat aw nakiratan mahdudatan. Ka yaumin wa syahrin aw ghairu mahdudatin ka hinin wa zamanin taqbalu an-nasba 'ala dharfiha. Semua nama-nama zaman, apakah yang ma'rifahnya atau yang nakirahnya, yang mahdudnya, yang memiliki batasan-batasannya, seperti yaum karena ada batasannya, yaum syahr juga ada batasannya, atau yang tidak memiliki batasan seperti hin, satu waktu, zaman, satu zaman, semuanya tanpa terkecuali isim-isim zaman itu menerima nasab sebagai dharfiyah. Bi taqdiri fi mutlaqan min ghairi taqyidin bi syai, dengan menakdirkan fi secara mutlak tanpa ditakyid dengan sesuatu pun, tanpa diberi qaid-qaid, batasan-batasan mutlak. La farqu fi dhalika ay fi qabulihan nasba bainal mukhtassi bi minha bi wasfin aw bi aw idafatin aw ta'rifin bi al. Tidak ada bedanya dalam masalah ini, yakni dalam masalah bisa menerima nasab ini, antara dzaraf ataupun isim zaman yang mukhtas, yang dikhususkan dengan wasaf, dengan sifat atau dengan idhofah, ataupun dengan ta'rif, dengan al, wal ma'dudi ataupun yang ma'dudnya. Tidak ada bedanya yang mukhtasnya ataupun yang ma'dud. Apa dia ma'dud? Wa huwa madalla ala adad, apa yang dia menunjukkan kepada adad, bilangan. Wal mubhami ataupun yang mubhamnya. Qala radhi wa huwa ma la hadda lahu, la hadda lahu yahsuruh ma'rifatan kana aw nakirah. Al-mubham, kata Ar-Radi, adalah dhorof yang tidak memiliki batasan yang mengurungnya. Sama saja dia ma'rifah bentuknya ataupun nakir. Hin, tidak ada batasan kan yang mengurungnya. Hin, satu waktu. Wazaman, satu zaman. Al-hin juga. Az-zaman. Thumma bayyana al-musannif kulla wahidin minas salasa faqal. Kemudian musannif menyebutkan masing-masing dari tiga macam isim zaman ini, apa yang mukhtasnya ataupun ma'dudnya ataupun mubhamnya. Faqala, maka beliau mengatakan, wa na'ni bil mukhtas, yang kami maksud dengan dharfuz zaman yang mukhtas adalah ma yaqa'u jawaban limata, apa yang dia bisa jatuh sebagai jawaban dari mata. Mata al-istifhamiyah, bukan syartiyah. Mata yang merupakan isim istifham. Contohnya yaumal khamis. Ini mukhtas, kenapa? Karena dia bisa dijadikan sebagai jawaban dari mata. Mata, satu safir misalkan. Yaumal khamis. Usafir yaumal khamis. Awil yaum. Ataupun al yaum, hari ini. Ini juga bisa dijadikan sebagai jawaban dari mata. Mata, satazhab ila suq al yaum. Al yauma. Wa nahwihima, dan yang misal keduanya. Yang bisa dia dijadikan sebagai jawaban dari mata istifhamiyah. Fa inna kaida su'ilta mata tasiru salaha an taqula asiru yaumal khamis. sesungguhnya kamu apabila kamu ditanya mata tasir, kapan kamu akan berjalan, berangkat, safar, maka bisa engkau jawab asiru yaumal khamis atau yaum al-yauma, saya akan berjalan di hari Kamis ataupun hari ini, awil lailata ataupun malam ini. Nah, itu yang mukhtas namanya. Wa nahwi dzalik, tanya semisal itu. Wa na'ni bil ma'dud, dan yang kami maksud dengan dzaraf zamannya ma'dud adalah ma yaqau jawaban likam, apa yang dia bisa jatuh sebagai jawaban dari kam istifhamiyah, bukan kam khabariyah. Faqat saja. Kal usbu', seperti sepekan. Wasyahr, sebulan. Ya. Fa innahu idza qila laka kam i'takafta fa innaka taqul mujiban lahu i'takaftu usbu'an. Sesungguhnya kamu apabila ditanya kam i'takafta, berapa lama kamu i'tikaf, maka kamu katakan sebagai jawabannya i'takaftu usbu'an, saya i'tikaf selama sepekan, au syahran atau sebulan, au 'aman setahun. Ya. Setahun nganggur-nganggur terus. Kesian keluarganya. Ya, kalau ini dijadikan sebagai jawaban bagi mata, bisa enggak? Mata. Mata. Ya, sata'takif, kapan kamu akan i'tikaf? Syahron, enggak bisa. Makanya ini bukan karena bukan dia bukan mukhtas tapi ma'dud. Ya, kapan kamu akan i'tikaf? Selama seminggu, ya enggak bisa. Kapan kok? Ya berarti ini terus ketika dikatakan mata ataupun kam i'takafta, baru dikatakan syahran, ya, itu betul. Ya. Ya, ini sangat bagus sekali ya dengan adanya petunjuk seperti ini. Ya. Pokoknya kalau dia bisa dijadikan sebagai jawaban dari pertanyaan mata, maka mukhtas. Kalau bisa dijadikan sebagai jawaban dari apa? Kam, maka dia ma'dud. Wa na'ni bil mubhami minha ma la yaqau jawaban li syai'in minha. Dan yang kami maksud dengan mubham adalah, dengan mubham dari dzaraf-dzaraf zaman adalah ma la yaqau jawaban li syai'in minhuma, apa yang dia jatuh bukan sebagai jawaban dari sesuatu dari mata ataupun kam. Dijadikan sebagai jawaban dari mata dan kam enggak bisa. Kalau ada isim yang dia bisa dijadikan sebagai jawaban dari mata, berarti dia apa? Mukhtas. Kalau dia bisa dijadikan sebagai jawaban dari kam, maka dia apa? Ma'dud. Kalau dia tidak bisa dijadikan sebagai jawaban dari mata dan kam, maka dia mubham. Wa yadullu ala qadrin minaz zaman ghairi mu'ayyan, dan dia menunjukkan kepada kadar ukuran waktu yang tidak tertentu. Al-hin. Ya, satu waktu, wal waqt, satu waktu. Taqul, maka kau katakan ibtida'an, di awal ucapanmu. Tidak ada sesuatu yang sebelumnya mendahului. Min ghairi sabiq istifham, min ghairi sabiq istifham, tanpa didahului sebelumnya istifham dengan mata ataupun kam. Jalasu hinan, jalasu hinan, saya duduk di satu waktu. Sa'atan, di satu saat. Waqtan. Ya. Kalau kamu ditanya misalkan seperti pertanyaan tadi di atas, mata tasir, kapan kau akan berjalan? Hina, suatu waktu sih. Nyambung ini, ya kan? Kapan kau akan safar? Hina, suatu waktu. Ditanya, nggak jelas jawabannya, nggak ada faedah kan? Ataupun kam, berapa lama? Kam, i'takaf, berapa lama? Kamu akan i'tikaf. Jawabannya hina, nggak ada faedahnya. Berarti kan nggak pas dijadikan sebagai jawaban bagi mata ataupun kam. Wa qad marra anna nasbahu ala jihati tawkid al-ma'nawi, telah lewat bahwasanya nasabnya hin dan yasma'na dengannya dari dzarf zaman yang mubham, yang tidak tertentu, tidak ada batasnya, itu dia ala jihati ta'kid ataupun tawkid, nasabnya di atas sisi tawkid untuk memberikan penguat makna amilnya. Seperti tadi, jalasu hinan, didatangnya hin untuk menguatkan saja bahwasanya kamu itu pernah duduk di tempat ini misalkan. Jalasu hinan, saya pernah duduk di satu hari ya, di tempat ini misalkan, untuk memastikan aja atau menguatkan makna julus. Li'annahu la yazidu ala dalalatil fi'il, karena dia dzaraf ini yang mubham seperti hin dan yang semisalnya tidak menambah kepada apa yang ditunjukkan oleh fi'ilnya, tidak. Ya, titik dulu lah. Insyaallah qadhiyatu 'an fil mu'allif al-ma'lud 'ala al-mukhtas, kita lanjutkan. ditandai dulu ya. Panjang di sini masih panjang. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada yang kurang paham, ada yang mau ditanyakan? Semoga kita cukupkan. Apa? Sama dan huna. Maksudnya apa? Isim isyarah. Tadi yang sama apa disebutkan? Ada isim isyarah juga ya? Kan dhorof kan di sini bahasanya. Hah? Ada ya? Apa contohnya? Hah? Ya mungkin. Ya. Sama tadi mana hunak? Isim berarti hunak apa? Isim syarah ya. Isim syarah hunak. I'rabnya bagaimana? Ya kan, ya kan di sini mansub. Ya mabni al-fath fi mahalli nasbin. Maknanya ya mungkin bisa ke situ maknanya. Seperti dari wazlafna thammal akharin, dan kami dekatkan di sana, ya, di sana. Dhorof dia. Ya maknanya ada isim, ada isyarah di situ. Maknanya ada isyarah. Tapi dia i'rabnya tadi mansub ala dzarfiyah. Mabni al-fath fi mahalli nasbin. Pada pembahasan isyarah, isyarah ada enggak? Disebut juga ya? Iya, berarti bisa dua-duanya. Iya, kalau disebut berarti dua-duanya bisa. Ya. Apa contohnya di sini syarah yang gua lihat itu? Oh iya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabir. Apa ya rabnya sama di sana? Singkat enggak? Enggak ada rabnya. Hah? Ya, kan ada beberapa qaul di situ kan. Ada yang sama juga maf'ul juga. Iya. Dicek lagi ya. Cukup dulu di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.